Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna fi hadhihi as-sanati al-mubarakati 'ala at-ta'ati wa 'ala al-khushu'i fil 'ibadati wa 'ala at-taubati. اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا في السنوات الفائتة إنك أنت الغفار وأعنا يا ربنا على ترك معصيتك أعنا يا ربنا على ترك معصيتك أعنا يا ربنا على ترك معصيتك اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga waktu yang Allah berikan kepada kita, sisa-sisa waktu tentunya, kan waktu yang akan datang, semoga adalah benar-benar waktu yang bermanfaat. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita dari umur adalah karena Allah ingin mengangkat derajat kita, dan karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon ampun kepadanya. Kita masuki tahun baru, berhusnudzanlah kepada Allah. Semoga tahun ini adalah tahun kejayaan untuk kita, tahun kebaikan untuk kita, tahun kemuliaan untuk kita. Semoga di tahun yang lalu segala kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita benar-benar berniat tahun baru hijriah ini untuk berhijrah, siapapun dari kita, hijrah yang sesungguhnya, hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, yang diberi oleh Allah ilmu, ayo kita gunakan ilmu kita untuk Allah, hijrah kepada Allah. Yang diberi tenaga, gunakan tenagamu adalah untuk Allah. Artinya menjadikan semua aktivitas kita selalu kita sambungkan kepada Allah, kita bawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis tentang hijrah, hadis tentang innamal a'malu binniyat, adalah bercerita tentang hijrah. Yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka semoga di awal tahun hijriah ini, kita benar-benar dihijrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kehinaan menuju kemuliaan. Dari susah menuju bahagia. Dari sempit rizki menjadi lapang rizki. Dari tipisnya iman menjadi iman yang kuat, kokoh dan tebal. Dari lemah ibadah menjadi rajin ibadah. Dari keogah-ogahan dalam mengabdi kepada pasangan atau orang tua, semoga Allah berikan kepada kita bekti yang sesungguhnya kepada orang-orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada guru-guru kita. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Husnudzan kepada Allah, anna inta dhanni 'abdi bi. Husnudzanlah kepada Allah. Semoga tahun ini adalah benar-benar tahun Allah mengangkat derajat kita. Allah mengampuni dosa kita. Sesuai dengan praduga kita, inilah Allah akan berikan kepada kita. Akan tapi ingat, kemuliaan yang harus kita lintaskan di hati kita. Bahkan selalu kami ingatkan, kalau Anda berada di meja kerja Anda, lalu Anda membayangkan sebuah proyek besar, maka ketahuilah, jangan hanya Anda berpikir tentang keuntungan dunia, akan tapi lihat, harus Anda masukkan di sana adalah cita-cita kemuliaan. Harus bagian yang harus Anda berikan untuk Allah, harus Anda hadirkan di dalam Anda merjakan proyek besar tersebut. Agar semua proyek Anda ini ada ruhnya. Ruhnya adalah kerinduan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang yang akan mendapatkan jabatan dan sebagainya. Apalagi penuntut ilmu. Imam Ghazali rahimahullah mengingatkan penuntut ilmu pun bisa salah. Kapan itu? Di saat dia mencari ilmu, ternyata yang ada di hatinya adalah bukan Allah. Yang di hatinya adalah pangkat. Yang di hatinya adalah kekayaan. Maka kelihatannya menuntut ilmu agama, ternyata dia adalah calon atau bakal penjual agama. Terhinakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menghubungkan kepada Allah, hijrah kepada Allah. Artinya ayo kita menuju kepada Allah. Ilallah, fafirru ilallah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membiasakan semua aktivitas kita harus kita hubungkan dengan Allah. Allah, Allah, Allah. Nah, kalau sudah orang dengan Allah, menjadi apapun dia adalah orang yang selamat. Di saat dia kaya, ketahuilah dia akan menjadi orang kaya selamat. Di saat diberi oleh Allah nikmat, akan menjadi orang yang mendapatkan karunia dan nikmat yang selamat. Di saat dia mendapatkan kesusahan pun akan menjadi orang yang selamat. Di saat dia fakir pun menjadi orang yang selamat karena selalu menghubungkan hidupnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi jika orang yang jauh dari Allah, belum berusaha hijrah menuju Allah, lihat. Dalam keadaan apapun dia akan terpuruk dalam kehinaan, menjadi orang kaya yang sewenang-wenang. Orang kaya yang dia bisa berbuat maksiat dengan kekayaannya. Menjadi pejabat dia tidak benar. Menjadi orang fakir pun ternyata mencuri dan sebagainya. Menjadi apapun dia tidak akan bisa baik karena jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayo semangat hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi, fahijratu ilallahi wa rasulihi. Kalau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ia akan mendapatkan Allah. Bagaimana mendapatkan Allah? Ridha Allah. Rasul, Rasulullah. Kedekatan dengan Rasulullah. Bersama Nabi Muhammad. Melihat Allah. Melihat Rasulullah. Nah ini harus ada di dalam langkah Anda. Langkah Anda harus Anda masukkan perjalanan lang atau langkah-langkah Anda harus Anda arahkan kepada Allah. Siapapun Anda. Inilah hijrah yang sesungguhnya. Karena hijrah sudah tidak ada lagi hijrah seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah kita adalah hijrah menuju Allah dengan hati kita, dengan jasad kita, dengan pekerjaan kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Kita bawa semua dengan pembantu yang ada di rumah kita, kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk bab baru, babul ghadab, imatus syar'i, wal intisori li dinillahi, bab tentang marah. Di saat agama Allah, kehormatan agama Allah, itu diganggu. Dan bab tentang berjuang di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua masa, dua hal yang akan disebutkan sini dalam judul babnya. Yang pertama adalah bagaimana kita membiasakan menjadikan diri kita menjadi orang yang di saat mendengar atau melihat agama Allah diganggu, kita harus menjadi orang yang bisa marah. Kemarin kita bicara tentang kita tidak boleh marah, tapi urusan apa? Urusan pribadi. Sekarang kita harus bisa membedakan mana urusan pribadi dan urusan Allah. Urusan pribadi jika hartaku, nama baikku, itu urusan pribadiku. Maka dihimbau ini untuk sabar. Akan tapi kalau sudah agama Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran, Islam, syariat. Ya ini. Harus ada kecemburuan. Dan itu adalah iman. Iman di dalam hati kita. Jangan sampai Islam direndahkan. Islam diolok. Akan tapi ternyata masih senyum. Tidak pernah merasa terenyuh hatinya. Maka ketahuilah itu hati yang mati. Bahkan mungkin tidak ada iman di dalam hatinya. Nabi Muhammad dicaci dan diolok dia. Memang Nabi Muhammad di saat disakiti beliau sabar. Itu Nabi Muhammad, tapi kita. Sebab Nabi Muhammad SAW ada. Hal kita dengan Nabi Muhammad ada urusannya dengan iman kita. Iman kita, cinta kita kepada Nabi SAW. Maka disini disebutkan, bagaimana nanti disebutkan dalam hadis-hadis berikutnya, bagaimana kita harus bisa menjadi seorang Muslim yang dalam jiwanya ini akan selalu berkobar semangat membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat membela agama Allah. Jadi ada hubungannya ini antara marah untuk membela agama Allah dan membela agama Allah. Dan membela agama Allah harus ada punya sifat ghirah, cemburu kepada agama itu sendiri. Pernah suatu ketika kami ditanya tentang apa yang harus kita lakukan kepada orang yang mencaci Nabi Muhammad SAW. Bagaimana jika ada orang mencaci Nabi Muhammad, hendaknya kita apakan orang tersebut? Kami bertanya balik. Di saat engkau mendengar Nabi Muhammad dicaci, apa yang ada di hatimu saat itu? Kebayang? Apa yang ada di hatimu? Atau kau terenyuh, kau menangis? Atau kau hanya action tanpa emosi, Allahu Akbar, lalu marah Nabi Muhammad dicaci Islam di Allah? Khawatir perjuangan kita adalah bukan karena Allah, hanya karena kita ingin dianggap, dipanggil sebagai seorang pejuang. Seorang pemberani. Penegak kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Agar tapi hati kita tidak hidup. Makanya ini yang perlu dibangun. Ini oleh Imam Nawawi dibangun. Sehingga di saat kita mengangkat kalimat takbir, Allahu Akbar, sallu ala nabi, dalam perjuangan, maka betul-betul dari hati yang hidup. Di saat hormat Allah, kehormatan agama dinodai oleh orang-orang yang tidak kenal Allah dan Rasulnya, maka ada kecemburuan di sini. Dari berangkat dari kecemburuan. Bukan hanya sekedar kita tampil action dengan seolah-olah kita itu marah, akan tapi sebetulnya kita hanya ingin dipandang, dipanggil sebagai seorang pemberani, dan seterusnya. Na'udzubillah. Baik. Ayo kita cari di hati kita. Mana kecemburuan kita? Di saat syiar Allah direndahkan. Makanya apa yang dilakukan kemarin sore adalah bagaimana orang kaum muslimin berkumpul di masjid untuk mengingatkan kembali kita akan tahun baru Hijriah. Ini adalah termasuk syiar. Jangan sampai kita sibuk dengan syiarnya orang kafir memperingati tahun barunya yang tidak ada hubungannya dengan syariat. Akan tapi di saat ada tahun baru Hijriah, kita tidak pernah bergerak, tidak pernah mencoba untuk membesarkannya. Tahun baru Hijriah ada hubungannya dengan syariat, dengan hubungannya dengan hukum-hukum. Tahun Hijriah, tahun Arab, tahun agam. Tahun Arab ini adalah hubungannya dengan hukum. Hukum haid, hukum tolak, hukum segala macam adalah dengan hukum, dengan tahun Hijriah. Ini termasuk syiar yang harus kita angkat, kita besarkan. Harus tahu, bahkan kita harus bisa menghafal. Dan mungkin kita harus banyak istighfar, malu. Istighfar minta ampun kepada Allah dan malu kepada Rasulullah. Anak-anak kita lebih pandai menghafal Januari, Februari daripada Safar. Nah, ini adalah satu ketidak adanya kecemburuan di hati kita kepada Islam. Sehingga kita lebih sering memakai miliknya orang lain sementara kita punya sesuatu yang istimewa. Dan nanti akan berkembang. Kecemburuan yang akan berkembang sehingga apa? Subur kehidupan kita dengan syariat Nabi SAW karena dengan cemburu. Di dalam hati, Islam harus hidup. Syiar Islam harus ditampakkan. Nah, kita baca, kita langsung saja mulai. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala mendatangkan. Firman Allah, وَمَا يُعَذِّمَ خُرْمَاتِ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ di hadapan Allah. Artinya apa? Kebaikan yang sesungguhnya adalah di saat engkau bisa mengagungkan apa yang Allah agungkan, apa yang Allah perintahkan. Agama Allah, ya, agama Allah kita agungkan. Di dalamnya bermacam-macam syiar-syiar, ada syiar zahir, syiar batin. Syiar zahir adalah seperti halnya syiar zahir, haji dan sebagainya, itu lihat kebihar. Ada syiar batin, adalah yang kita lakukan setiap hari wudu, sholat, syiar batin. Berjamaah syiar zahir. Jadi ada syiar lahir, syiar batin. Akan tapi intinya bahwasanya segala sesuatu yang harus kita lakukan dan kita tidak boleh tedor dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita agungkan. Dan mana mengagungkan ini adalah dengan hati mempercayai bahwasanya itu besar di hadapan Allah, yang melanggar adalah besar dosanya di hadapan Allah, yang menjalankannya akan dapatkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal yang diinginkan adalah khairun lahu, bagus baginya. Dia akan dapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ayat 30. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 7. "In tansurah," kalau engkau menjadikan hidupmu adalah membela agama Allah. Kalau menolong Allah, Allah enggak perlu kita tolong. Karena kekuatan kita seperti apapun tidak akan bisa menolong Allah, seperti halnya kejahatan yang dilakukan oleh siapapun tidak akan bisa mengalahkan Allah. Akan tapi kalimat ini adalah in tansurullah adalah sebuah ajakan, perintah untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga agama Allah adalah bukan kita. Yang menjaga adalah Allah. Akan tetapi Allah telah menjadikan sebagian hambanya memilih hamba-hambanya untuk menjadi penjaga gawang agama ini, angkat derajat mereka. Kalau yang menjaga adalah Allah, bukan kita. Akan tetapi kita berjuang karena kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Dan Allah akan mengangkat derajat hambanya dengan ini. Intan surullah. Maka berjuanglah engkau. Berpikirlah untuk berjuang di jalan Allah. Dan berjuang itu sesuai dengan masanya. Lalu zaman Nabi ada peperangan dan sebagainya. Karena mereka diperangi memang. Tapi zaman sekarang bukan dengan peperangan lagi. Akan tapi dengan bermacam-macam cara. Termasuk saat ini adalah lembaga pendidikan yang harus kita tingkatkan. Media dan seterusnya. Ini adalah berjuang. Intan surullah yang syurkum. Maka semoga Allah memberikan ketulusan kepada siapapun yang telah berjuang bersama kami. Mewujudkan pondok pesantren. Sekolah-sekolah. Kemudian media-media dakwah. Itu adalah perjuangan intan surullah. Dan ingat, intan surullah jika engkau selalu berjuang di jalan Allah, yang surkum Allah akan berikan pertolongan kepada kalian. Dan pertolongan kepada kalian adalah ada di dunia dan di akhirat. Yang paling agung adalah pertolongan nanti di akhirat. Di saat kita berada di padang mahsyar kebingungan, Allah tolong kita dikumpulkan bersama orang-orang mulia. Di siratul mustaqim, kita akan melewati siratul mustaqim dengan mudah hingga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Utsabbit aqdamakum. Kalau engkau benar-benar selalu menjadikan hidupmu dengan Allah, ingin berjuang di jalan Allah, sesuai dengan keahlian dan kemampuan anda, maka ketahuilah, tsabbit aqdamakum. Allah akan kokohkan kaki, Allah akan kokohkan engkau. Allah akan berikan kekuatan kepada engkau. Artinya apa? Pertolongan Allah akan berikan kepada. Nah, ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengumpulkan antara bagaimana menumbuhkan kecemburuan di hati kita kepada agama Allah, kemudian setelah itu agar kita bisa melakukan pembelaan. Tanpa ada kecemburuan, tidak mungkin kita melakukan pembelaan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan setelah kita membela agama Allah, akan dapatkan buah. Apa itu? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya. Semoga Allah menjadikan kita adalah pejuang-pejuang Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya. Dengan keindahan, kelembutan. Dengan segala keindahan, kelembutan seperti yang diajarkan Nabi SAW. Ketegasan seperti yang diajarkan Nabi SAW. Wafil babi ahadithu minha. Wafil babi ahadithu minha. Di dalam masalah ini, bab ini, banyak hadis. Di antaranya disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa Nabi Mas'udin Uqbah ibn Amr al-Badri. Dari Sayyidina Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badri. Radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila nabi, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan dia berkata, inni la ta'akhkharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku akan terlambat, aku tak akan meninggalkan salat subuh. Jadi dia tidak mau hadir salat subuh. An sholatis subhi, tidak mau jamaah sholat subuh. Min ajli fulan, karena seseorang, disembunyikan seseorang. Ada karena seseorang imam, mimma yutilu bina. Jadi imam sholat panjang. Kemudian setelah itu, fama ra'aitu nabi, aku tidak melihat nabi ghadiba. Tidak pernah melihat nabi marah, fi mu'idotin qattu, dalam sebuah ceramah, asyadda mimang ghadiba yawma'idin, melebih dari marahnya Nabi Muhammad saat itu. Waqala, dan beliau dalam ceramahnya, dalam khutbahnya, Nabi menyeru, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin, ada di antara kalian adalah munaffir, orang-orang yang menjadikan orang itu lari dari kebenaran. Di antara kalian ada orang yang membuat orang takut beragama. Di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan orang lain takut dengan kebaikan. Fa'ayyukum amman nasa. Ayyukum, siapapun dari kalian menjadi imam, fal yatajawwaz, hendaknya mempersingkat. Fa inna min waraihi al-kabir was-shaghir. Fa inna min waraihi al-kabir, sebab yang di belakangmu itu, yang jadi imammu itu, yang jadi makmum, ada orang sepuh, was-shaghir, mungkin ada anak kecil, wa dzal hajati, dan orang yang punya hajah, punya hajat, pengen buru-buru cepat pulang. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa hubungannya hadis ini dengan judul babnya? Babnya adalah membela agama Allah. Babnya adalah bagaimana membela hormat Allah. Menjaga agama Allah. Menjaga agama Allah ada secara langsung, ada tidak secara langsung. Bahkan tidak secara langsung pun tidak kita hadirkan lah ini. Intinya adalah mengajak orang bisa sholat. Melakukan kebaikan. Itu kan kebaikan. Syiar hurmatullah. Tapi kalau caranya salah pun juga salah kita. Ini dikisahkan ada satu orang kalau jadi imam itu panjang banget. Sampai orang di belakang itu pada nggak betah. Sholat seinaknya sendiri. Mentang-mentang dia hafal Quran. Lalu sholatnya panjang. Sampai orang-orang tua di belakang sudah mau jatuh. Yang punya hajat menjadi tidak khusyuk dan sebagainya. Ini adalah ahli fitnah. Rasulullah pernah marah kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, astatakun fattana. Kau akan menjadi ahli fitnah. Ngimamin sholat panjang benar. Sampai yang di belakang orang pada kebingungan. Nah, ini tidak diperkenankan. Karena apa? Dengan begitu orang akan lari dari sholat itu sendiri. Dikiaskan dengan sholat yang lainnya. Mengajak kepada kebaikan. Harus dengan kelembutan. Makanya ketahuilah kebenaran dihantarkan oleh Nabi ke penjuru dunia. Al-haq. Kebenaran dihantarkan oleh Nabi ke penjuru dunia. Dibungkus dengan akhlak yang mulia. Memahami keadaan. Ar-Rasul yukallimuna sa'ala qadri uqulihim. Nabi mengajak bicara kepada orang sesuai dengan akal mereka. Jangan berbicara. Orang lari dari kebenaran. Sampai Nabi pun dalam pengajian pun juga begitu. Dalam memberikan petuah-petuah pun. Tidak boleh menjadikan orang bosan. Sesaat begini, sesaat begitu. Nabi marah di sini karena apa? Ada orang jadi imam mikir dirinya sendiri. Sampai orang yang di belakang tidak betah sholat di situ. Ini bacaan. Termasuk di dalamnya adalah perilaku, akhlak, cara mengajak orang. Dan intinya akan kita simpulkan. Nanti ada hadis berikutnya sesuai dengan ini. Intinya bagaimana? Membawa agama Allah harus dengan lembut. Akhlak yang mulia. Biarpun kebenaran akan tapi jika dihantarkan kepada seseorang dengan baik, orang tidak akan bisa nerima. Tapi dengan kemuliaan, dengan kelembutan akhlak Rasulullah SAW. Dengan kelembutan akhlak Nabi dan penerus-penerusnya, maka Islam tersebar kemana-mana. Mengajak sholat, berjamaah pun demikian. Dengan keindahan. Ternyata waktu menjadi imam pun tidak boleh panjang-panjang. Mungkin ada seorang ibu yang punya anak. Dan seterusnya. Maknanya apa? Kita di dalam mengajak kepada kebaikan, harus membuat satu berpikir, mencari cara bagaimana orang itu senang dengan kebaikan tersebut. Sehingga ada muqaddimah, ada himbauan. Nabi SAW mengajak orang masuk Islam. Ada orang, dia punya kebiasaan mabuk dan sebagainya. Saya ingin masuk Islam tapi suka mabuk. Nabi tidak langsung mengatakan, tidak boleh, ntar dulu. Ya sudah, masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam ada iman di dalam hati, nanti akan meninggal mabuk. Nah, dan ini hendaknya kita praktikkan di rumah kita. Mengajak anak-anak kita kepada kebaikan. Ngajak sholat, lihat. Kalau kita pukul, buk, sholat, dia akan marah coba. Tapi kalau anak kita, kita bisiki di telinganya, ayo sholat sayang. Istri kita, suami kita, dengan keindahan. Ayo sholat subuh berjamaah. Dengan kelembutan akhlak Nabi SAW. Mengajak pengajian pun dengan marah. Ayo, tadi siapa para orang tua yang ngajak anaknya dengan emosi, dengan marah. Anaknya akan datang dengan gedumel. Akan tapi ajak dengan keindahan. Mengajak suami pun dengan demikian. Tapi wahai para suami yang tadi diajak istrinya dengan cara yang salah, itu sudah, alhamdulillah Anda sudah datang ke tempat ini. Jangan-jangan dengar ceramah Buya langsung ngomong loh, betul. Makanya kalau ngajak pengajian jangan dengan cara yang salah. Kalau Anda orang insaf, biarpun dibawa kepada kebaikan dengan cara yang tidak baik, maka karena Anda orang insaf, Anda akan tetap bisa menerima kebaikan tersebut. Cuman di sisi lain, kalau kita ingin membawa orang kepada kebaikan, jangan sampai kita ini dengan cara yang salah. Sebab kalau cara yang kita lakukan adalah cara yang salah, akibatnya orang benci dengan kebenaran tersebut. Sehingga itu termasuk kita menjauhkan orang dari syiar Allah dengan hurmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhkan dari agama Allah. Jadi, Imam Nawawi rahimahullah dalam bab membela agama Allah tidak bicara tentang perang. Akan tetapi bagaimana menjadikan orang senang dengan kebaikan dengan cara yang indah. Keindahan. Sehingga di saat bertemu kita loh. Coba sekarang kita rindu, Masya Allah. Kami rindu Anda semuanya, Masya Allah. Kami hanya bisa melihat dari jauh. Akan tapi ketahuilah, inilah yang harus kita hadirkan kerinduan. Untuk saling bertemu, bertatap wajah semacam ini. Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan dari program dakwah ini tidak termasuk program dakwah yang indah. Maka dari itu jika ada sesuatu yang kurang baik, ayo beri masukan kepada kami, kritikan kepada kami agar semakin indah. Karena kita bukan malaikat, bukan nabi, ada kesalahan. Tentu ada kesalahan yang kita lakukan. Akal tapi semuanya manhaj yang dihadirkan oleh para guru-guru mulia adalah manhaj keindah. Kalau ada sesuatu yang tidak indah, tentu karena kelemahan kami dalam menghadirkan agama Nabi Muhammad SAW. Mari kita semuanya ayo. Berjuang, tapi tetap dengan keindahan. Membawa orang ada di kiri kanan kita, membantu kita dengan keindahan. Anak-anak kita dengan keindahan. Jangan sampai mereka tambah lari dari kebenaran. Ada sebagian orang, dan ini kejadian, mengajak, pengennya benar, subhanallah. Mohon maaf, urusan pakai kerudung. Jadi seorang anak bukan diberikan kesadaran di dalam hatinya bahwa saya mengenakan kerudung adalah kemuliaan di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Dia dengan tangan kasarnya, dengan kalimat lantangnya, anaknya harus pakai kerudung dan sebagainya. Bukan dihimbau dengan kelembutan dan keindahan. Akhirnya apa? Suatu ketika, akhirlah kehidupan orang tersebut meninggal dunia. Ternyata sang anak setelah itu menjadi sebebas-bebasnya. Karena apa? Waktu orang tuanya mengajarinya mengenakan kerudung, mengenakan jilbab, mengenakan mekena, menutup aurat, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan dengan kelembutan. Sehingga mereka mengenakan baju-baju islami itu hanya karena takut, bukan karena rindu kepada kebaikan. Maka ayo kita bawa anak-anak kita kepada kebaikan dengan kerinduan. Kita rindukan mereka kepada kemuliaan. Kita rindukan kepada kebaikan, sehingga kalau mereka rindu kemuliaan, rindu kepada kebaikan, buahnya adalah mereka bisa istiqomah di dalam melakukan itu. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Nanti akan dilanjutkan. InsyaAllah pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa, ayo kita berjuang di tahun baru ini. Pembangunan pondok pesantren. Berjuang di pondok, pembebasan tanah dan sebagainya. Ayo lebih tahu tentang al-bahjah. Lebih tahu tentang perjuangan. Lebih serius. Intan surullah yansurkum. Anda ingin ditolong oleh Allah dalam usaha Anda. Agar ingin ditolong Allah dalam mendidik anak-anak Anda. Agar Anda ingin ditolong Allah dalam keluarga Anda. Tolonglah perjuangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membuka medan. Medan perjuangan. Mulai dari media informasi. Radio, televisinya. Sekolahan, pondok pesantren. Dan yang lainnya, silakan Anda bergabung. Ketahuilah, jangan sampai ada yang tertinggal di antara kita. Semoga Allah memilih Anda semuanya sebagai pejuang Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Semoga Allah menjadikan Anda semua adalah orang-orang yang tulus dalam berjuang. Dan siapapun yang telah berjuang, semoga Allah beri ketulusan dan keikhlasan kepada mereka semuanya. Dan semoga Allah benar-benar berikan kepada kita ketulusan, keikhlasan, dan keistiqomahan dalam berjuang di jalan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.